Pelajaran ke-37, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhallahu Ta'ala, bab Taukid. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita sampai halaman yang ke-79, pembahasan at-tawabi' yang ketiga, yaitu at-tawqidu, tentang tawqid. Apa yang dimaksud dengan tawqid? At-tawqidu tabi'un yudkaru ba'da matbu'ihi. Yang namanya tawqid, dia adalah tabi', yaitu isim yang dia mengikuti isim sebelumnya. Yudkaru ba'da matbu'ihi, yang dia disebutkan setelah matbu'nya. Matbu'nya ini maksudnya isim yang diikuti. Apa fungsinya? Liyu'akidahu, yaitu untuk menguatkannya. Menguatkan matbu'. Wa yuzila ma yumkinu ayyatawahamahu as-sami'u, dan menghilangkan segala sesuatu yang masih mubham, yang masih samar untuk pendengar. Jadi ini namanya taukid. Jadi dia tabi' yang disebutkan setelah matbu'. Tabi' yang disebutkan setelah matbu', yaitu isim yang diikuti, fungsinya liyu'akidahu, untuk menguatkan isim tersebut atau kata tersebut. Wa yuzila ma yumkinu, dan dia menghilangkan apa yang mungkin, ayyatawahamahu as-sami'u, yaitu pendengar itu samar, pendengar itu tawaham, yaitu ragu, maka ini membutuhkan taukid untuk meyakinkan pendengar. Contoh misal, mislu qabaltu al-malika nafsahu, saya telah bertemu dengan seorang raja, nafsahu, dirinya sendiri. Jadi qabaltu al-malika, qabaltu ini fi'il madi. Jadi qabaltu fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Dia fi'il madi yang mabni dengan tanda sukun. Kenapa? Yaitu litisolihi bidomiri rof'in mutaharrikin. Karena qabaltu itu fi'il madi yang bersambung dengan domir rofa mutaharrik, yang berharokat. Kemudian atta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammati fi mahalli rof'in fa'ilun. Taknya di sini fa'il dari fi'il qabaltu. Al-malika maf'ulun bihi mansubun, dia maf'ul bihi yang mansub. Wa'alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah. Jadi al-malika ini maf'ul bihi. Nafsahu, nafsahu ini namanya taukid. Dan taukid itu mengikuti i'rab dari mu'akkad. Mu'akkad itu isim sebelumnya, isim yang dikuatkan, isim yang ditegaskan, itu namanya mu'akkad. Dia mengikuti al-malika, ini mansub, maka nafsahu, nafsa itu juga mansub. Jadi di sini nafsahu itu fungsinya, dia disebutkan setelah matbu'nya, yaitu matbu'nya di sini al-malika, liyu'akidahu, untuk menguatkan al-malika tersebut. Dan menghilangkan, yaitu keraguan pada pendengar. Pendengarnya itu boleh jadi ragu apabila kita hanya mengatakan qabaltu al-malika, saya telah bertemu dengan seorang raja, seorang presiden. Pendengar bisa jadi ragu, mungkin yang ditemui bukan presidennya tapi pembantunya atau yang lainnya. Maka dia mengatakan qabaltu al-malika nafsahu, saya telah bertemu dengan seorang raja, dirinya sendiri, bukan pembantunya, bukan yang lainnya. Maka nafsahu ini fungsinya yaitu yuzilama yumkinu ayyatawahamahu as-sami'u, yaitu untuk menghilangkan keraguan yang ada pada pendengar, pada orang yang mendengarkan pembicaraan kita. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang namanya at-taukid itu ada dua macam. Yang pertama lafdiyun, yang kedua maknawiyun. Jadi taukid ada dua. Yang pertama lafdiyun, yang kedua maknawiyun. Apa itu taukid lafdi? Bagaimana cara membuat tauhid lafzi? Maka di sini disebutkan bi'adatil lafzi nafsihi, yaitu dengan mengulang lafaz nafsihi. Dengan mengulang lafaz tersebut. Jadi lafaznya diulang. Contoh misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di sini Allahu Akbar yang kedua ini namanya taukid lafzi, karena dia mengulang dari lafaz yang pertama, Allahu Akbar. Kemudian diulang Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Misalnya uktub, uktub. Tulislah, ya kan? Benar-benar tulislah. Jadi uktub diulang lagi uktub. Atau mengatakan na'am, na'am. Iya, iya. Dan taukid lafzi itu yang diulang, ya. Yang diulang bisa isimnya, bisa fi'ilnya, atau kalimatnya tersebut. Contoh misalnya, kalau kita mau mengatakan Muhammad telah datang, bisa kita mengulang Muhammad, ja'a Muhammadun Muhammadun. Muhammad benar-benar telah datang. Jadi, ja'a Muhammadun Muhammadun. Muhammadun yang kedua sebagai fa'il, Muhammadun yang pertama sebagai fa'il, sedangkan yang kedua dia taukid lafzi. Dia taukid lafzi. Ja'a Muhammadun Muhammadun. Bisa juga kita mengulang fi'ilnya. Yang kita ulang itu fi'ilnya. Ja'a ja'a Muhammadun. Jadi ja'a ja'a Muhammadun. Jadi Muhammad itu benar-benar telah datang. Kita ulang fi'ilnya. Atau kalimatnya kita ulang semua. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Muhammad telah datang. Jadi ini cara kita untuk membuat taukid lafzi. Tinggal kita ulang lafaz kata tersebut. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua namanya taukid maknawiyun. Maknawi. Untuk taukid maknawi, isti'mali lafdin min hadihil alfadi, yaitu dengan menggunakan salah satu dari lafad di antara lafad-lafad berikut ini. Jadi untuk taukid maknawi, maka lafadnya harus kita hafalkan. Kata yang digunakan untuk taukid maknawi itu harus kita hafalkan. Yang pertama, an-nafsu. An-nafsu. Contoh misalnya, ja'a al-amiru nafsuhu. Telah datang seorang pemimpin nafsuhu, dirinya sendiri. Jadi nafsuhu, dirinya sendiri, ini namanya taukid maknawi. Dan catatan untuk taukid maknawi, kita lihat. Ja'a al-amiru nafsuhu. Untuk taukid maknawi, dia harus bersambung dengan domir yang kembalinya ke mu'akkad. Nafsuhu, karena al-amiru itu mufrad mudzakkar, maka dalam nafsu dia bergandeng dengan domir yang mufrad mudzakkar, yaitu nafsuhu. Jadi yang pertama adalah an-nafsu. Kalau kita i'rab, ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathati, al-amiru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nafsuhu, jadi nafsu taukidun maknawiyun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Wa huwa mudhafun, sekaligus dia mudhaf. Kemudian al-ha'u mudhafun. Al-ha'u di sini dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammati fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi ha'nya dia dhamir muttasil. Kita ingat pembahasan dhamir muttasil. Apabila ada dhamir muttasil dan dia bersambungnya dengan isim, maka muttasilnya pasti muttasil yang jar, bukan yang rofa, bukan yang nasob. Muttasil jar sebagai mudhafun ilaih. Yang kedua, ainun. Contoh, qabaltu ar-ra'isa ainahu. Saya telah bertemu dengan ar-ra'is, seorang pemimpin, ainahu, dirinya sendiri. Yani, saya telah bertemu dengan seorang pemimpin, ainahu, ya, dirinya sendiri, bukan pembantunya atau yang lainnya. Qabaltu ar-ra'isa mansub sebagai maf'ul bih, i'rabnya dia mansub sebagai maf'ul bih, maka taukidnya juga harus mansub ainahu. Enggak boleh kita katakan ainuhu. Dan kita lihat di sini ainun, jadi aina, dia bersambung dengan domir, yaitu ha, di situ ainahu, yang kembalinya ke ar-ra'isa, kembalinya ke mu'akkad. Ar-ra'isa itu dihukumi mufrad muzakkar. Yang ketiga, kullun. Contoh, hadara al-auladu kulluhum. Semua anak laki-laki telah hadir, atau anak-anak laki-laki telah hadir, kulluhum, semuanya. Kullu ini taukid maknawi untuk al-auladu. Karena al-auladu itu muzakkar jamak, ya, dia berasal dari jamak taksir, menunjukkan jenisnya itu laki-laki, maka di sini kullu bersambung dengan domir yang sesuai dengan al-aulad, yaitu kulluhum. Jadi ini syarat untuk taukid maknawi, itu lafad-lafad yang sudah ditentukan. An-nafsu, kemudian al-ainu, kullu, ini harus bersambung dengan domir yang kembalinya ke mu'akkad. Dan domirnya harus sesuai dari sisi adat, bilangan, dan nau' jenisnya. Yang keempat, ajma'u. Contoh, wa ala alihi wa sohbihi ajma'ina. Dan atas keluarganya, maksudnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sohbihi dan para sahabatnya, ajma'ina semuanya. Ajma'ina ini taukid. Dia menguatkan wa sohbihi. Karena wa sohbihi di sini dia majrur, ya, majrur dengan tanda kasroh, maka ajma'ina juga majrur dengan tanda ya. Dengan tanda ya dia. Kemudian yang kelima, kila. Yang kelima adalah kila. Kila ini nanti menunjukkan untuk mu'akadnya itu pasti musanna muzakkar. Musanna dan muzakkar. Contoh misalnya, hadoro al-mudarwisani kilahuma. Dua orang guru, dua orang pengajar telah hadir. Kilahuma, keduanya. Jadi keduanya itu benar-benar telah datang. Kila ini taukid maknawi menguatkan al-mudarrisani, dan syaratnya dia juga harus disambungkan dengan domir yang sesuai dengan mu'akadnya. Mu'akadnya isim yang dikuatkan, isim yang ditaukiti itu adalah al-mudarrisani. Sehingga kila huma. Kalau kita i'rab, hadoro fi'lun madin mabniyun alal fathati. Al-mudarrisani fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musannan. Dia fa'il yang marfu', tanda rafa'nya dengan alif. Kenapa alif? Karena musanna. Kilahuma, kila di sini taukidun maknawiyun. Dia taukid maknawi. Taukid maknawi, yaitu mentaukidi al-mudarrisani. Dia mentaukidi al-mudarrisani. Maka marfu' dia. Dia marfu'. Kemudian huma ini mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya huma kembalinya ke al-mudarrisani. Itu apabila kita yang kita taukid, yang kita kuatkan itu mudzakkar musanna. Apabila dia muannas, ya, muannas dan musanna menunjukkan dua, maka kita gunakan kilta, artinya sama keduanya. Dahabatil mudarrisatani kiltahuma. Dua orang pengajar perempuan pergi, ya, telah pergi. Kiltahuma, keduanya. Jadi keduanya benar-benar telah pergi. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian catatan di halaman ke-80 di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi ada catatan. Yang pertama, Bila lafal-lafal tersebut menjadi taukid, maka harus ada muakkadnya. Tadi ada istilah taukid, ada istilah muakkad. Taukid itu kata yang menguatkan kata sebelumnya, dan kata sebelumnya ini namanya muakkad. Jadi bila lafal-lafal tersebut menjadi taukid, jadi mulai dari an-nafsu sampai kilta, maka harus ada muakkadnya, yaitu lafad yang dikuatkannya seperti dalam contoh di atas. Hadoro al-mudarisani, al-mudarisani namanya muakkad. Yang kedua, kalau tidak ada lafad yang dikuatkannya, maka lafad tersebut tidak menjadi taukid. Seperti la tajri nafsun. Contoh misalnya la tajri nafsun. Nafsun di sini enggak ada yang dikuatkan, enggak ada muakkadnya, maka nafsun di sini bukan taukid, akan tetapi sebagai fa'il dari fi'il tajri. Yang ketiga, bila menggunakan taukid maknawi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya. Tadi sudah disinggung. Baik dalam mufrad, musanna, atau jamak, demikian pula dalam mudzakkar dan mu'annasnya. Contoh, ja'a al-ustadu, ustad telah datang, nafsuhu, dirinya sendiri. Nafsuhu, nafsu ini taukid maknawi. Dan dia harus bersambung dengan domir yang sesuai dari sisi adat dan nau', yaitu adat itu bilangan, mufrad, musanna, jamak, nau' itu jenisnya, mudzakkar mu'annas dengan mu'akadnya, yaitu isim yang dikuatkan, isim sebelumnya. Al-ustadu itu mufrad mudzakkar, maka nafsuhu, kita gunakan domir yang sesuai dengannya, hak ghaibah, menunjukkan satu orang. Kemudian, ja'atil mudarrisatu nafsuha. Ini contoh yang dia mufrad mu'annas. Jadi mu'akadnya mufrad mu'annas. Ja'atil mudarrisatu nafsuha. Telah datang seorang pengajar perempuan, dirinya sendiri. Nafsuha, hanya kembali al-mudarrisatu. Jadi ha, di sini kembali ke al-mudarrisatu. Kalau kita irom, ja'at fi'lun madin mabniyun alal fathati, kemudian taknya ini tanda mu'annas. Al-mudarrisatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Nafsuha, nafsu taukidun ma'nawiyun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu wa huwa mudhafun. Kemudian ha di sini dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dia mudhaf ilaih dari nafsu. Kemudian contoh berikutnya, hadoro al-mudarrisuna kulluhum. Ini contoh mu'akad yang dia jamak mudzakkar. Jamak dan mudzakkar. Hadoro al-mudarrisuna, al-mudarrisuna ini sebagai fa'il marfu' dengan tanda waw, karena dia jamak mudzakkar salim. Dan ini namanya mu'akad. Tapi diingat kedudukan dia sebagai fa'il. Istilah mu'akad ini hanya dibahas ketika masuk ke dalam pembahasan taukid. Tapi kedudukannya sebagai mu'akad maka ini enggak ada. Yang ada adalah sebagai fa'il. Kalau taukid baru ada. Jadi hadoro al-mudarrisuna, hadoro fi'lun madin mabniyun alal fathati. Al-mudarrisuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ya jam'u mudzakkar salim. Kulluhum kullu taukidun ma'nawiyun marfu'un. Dia taukid ma'nawi yang marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Dia sekaligus mudhaf. Mudhaf ilaihnya hum. Jadi hum ini tadi dikatakan syaratnya taukid ma'nawi, dia harus bersambung dengan dhamir yang sesuai dari sisi adat dan nau', kembalinya ke mu'akadnya. Karena al-mudarrisuna itu jamak mudzakkar, maka kulluhum. Enggak boleh kita katakan kulluhu atau kulluha, enggak boleh. Atau yang lainnya. Kemudian hadoro al-mudarrisani kilahuma. Telah datang dua orang pengajar keduanya. Kilahuma jelas. Ini kila menunjukkan musanna. Dia taukid maknawi khusus untuk musanna mudzakkar. maka gandengannya juga huma. Humanya kembali ke al-mudarrisani. Sedangkan kedudukan al-mudarrisani dalam kalimat ini sebagai fa'il dari fi'il hadoro. Kemudian, hadarotil mudarrisatani kiltahuma. Telah datang dua orang pengajar perempuan, kiltahuma. Keduanya benar-benar datang. Di kiltahuma. Kemudian contoh yang jamak untuk mu'annas. Hadarotil mudarrisatu kulluhunna. Telah datang para pengajar perempuan, kulluhunna, semuanya. Jadi di sini kullu bersambung dengan domir jamak mu'annas. Hunna kembalinya ke al-mudarrisatu. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah pembahasan tentang taukid. Ya, tentang taukid. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang terakhir dalam kitab ini, tawabi yang terakhir, ya, yaitu al-badalu, badal yang keempat. Apa itu badal? Al-badalu tabi'un yasihu ayyuh dafa madbu'uhu wa yuji'ala badalan minhu. Yang namanya badal, dia adalah tabi', yaitu isim yang mengikuti isim sebelumnya. Yasihu ayyuh dafa madbu'uhu. Maka dibolehkan apabila madbu'nya itu dibuang, wa yuji'ala badalan minhu, dan dijadikan pengganti untuknya. Jadi memungkinkan apabila madbu'nya itu dihilangkan. Contoh, hadoro ahuka hasanun. Telah datang saudara laki-lakimu, yaitu Hasan. Hasanun, jadi di sini Hasanun namanya badal. Dia pengganti dari ahuka. Hadoro fi'il madi, maklum yang butuh fa'il. Fa'ilnya ahuka. Jadi ahuka fa'ilun marfu'un, wa alamatu rof'ihi al-waw. Tanda rofa'nya dengan waw. Kenapa? Karena dia asma'ul khomsah. Sedangkan kafnya itu domir mutasil jer. Mutofileh. Hasanun ini badal untuk ahuka. Dia badal untuk ahuka. Karena ahuka marfu, maka Hasanun juga harus marfu. Maka, yasihu ayuh dafa matbu'uhu. Ya, matbu'nya itu bisa dibuang, kemudian dijadikan badal baginya. Hadoro Hasanun. Hasan telah hadir. Ini sama dengan hadoro ahuka. Saudara laki-lakimu telah hadir. Karena kenapa? Ahuka itu sama dengan Hasanun. Contoh yang lain. Ja'a Muhammadun Rasulullahi. Telah datang Muhammad, yaitu Rasulullahi. Siapa Muhammad? Muhammadun ya Rasulullah. Rasulullah ya Muhammad dan di sini. Jadi Rasulullahi, Rasulu di sini badal untuk Muhammadun. Ada istilah badal. Ada istilah mubdal minhu. Mubdal minhu itu isim yang diganti. Itu namanya mubdal minhu. Sedangkan yang mengganti itu namanya badal. Contoh berikutnya. Hadoro al-qawm. Semua kaum itu telah hadir. Thuluthuhum. Jadi kaum itu telah hadir. Akan tapi thuluthuhum. Sepertiga dari mereka. Thuluthu ini juga badal. Nanti namanya badal ba'di minal kul. Badal sebagian, pengganti sebagian dari keseluruhan. Jadi kaum itu telah hadir, bukan semuanya, akan tapi thuluthuhum, sepertiga dari mereka. Jadi dua pertiganya tidak datang atau belum hadir. Kemudian contoh berikutnya, qala al-imamu. Telah berkata al-imamu. Siapa? Malikun, Malik. Yaitu Malik. Jadi malikun ini badal untuk al-imamu. Al-imamu sebagai fa'il. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT. Wal badalu arba'atun. Kemudian untuk badal itu ada empat macam. Ada empat macam badal. Yang pertama, badalul kulli minal kulli. Yaitu badal keseluruhan dari keseluruhan. Jadi sama persis. Atau istilahnya badal mutabik. Contoh misalnya, ja'a at-tilmidu khalilun. Telah datang seorang murid, satu orang murid, siapa? Khalilun, khalil. Boleh juga kita katakan ja'a khalilun. Telah datang khalil. Khalilun di sini sebagai badal dari at-tilmidu. Jadi tilmid ini ya khalil, khalil ya tilmid. Ini dia pengganti keseluruhan, namanya badal mutabik. Kalau yang kedua, badalul ba'di minal kulli, badal sebagian dari keseluruhan. Contoh, ra'aitu al-qauma rubu'ahum, saya telah melihat suatu kaum seperempat dari mereka. Rubu'ahum, rubu'ah ini badal, tapi badal ba'di minal kulli, dia sebagian dari al-qauma. Cuma seperempatnya, dia seperempat dari al-qauma. 3/4-nya tidak saya lihat. Ini namanya badal ba'di minal kulli. Dan untuk badal ba'di minal kulli, kita lihat contoh-contoh, itu dia harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan mubdal minhu. Karena al-qawma, mudakar dan jamak, maka rubu'ahum. Nggak boleh, rubu'ah titik. Harus bersambung dengan domir yang kembalinya ke al-qawma. Yang ketiga, badalul istimali, badal istimal. Badal istimal itu juga badal sebagian. Dia badal sebagian, menunjukkan bahwasannya yang dibadal itu merupakan bagian dari mubdal minhunya. Contoh misalnya, nafa'ani Muhammadun, Muhammad itu bermanfaat bagiku. Apanya? Ilmuhu, ilmuhu. Ilmu ini bagian dari Muhammad. Ilmu ini bagian dari Muhammad. Misalnya, nafa'ani Muhammadun maluhu, hartanya. Atau yang lainnya. Maka ini berbeda dengan badal ba'di minal kulli. Di ilmu itu merupakan bagian dari Muhammad. Kepunyaan Muhammad. Ilmu ini namanya badal istimal. Dan badal istimal ini juga harus bersambung dengan domir yang kembali ke mubdal minhunya. Yang keempat, yang terakhir, badalul gholati. Badal gholat. Yaitu salah ucap. Bisa kita katakan ya, seorang salah ucap. Contoh, akaltu khubzan, saya telah makan roti. Kemudian ternyata dia bukan makan roti, maka dia mengatakan lahman. Oh, yang saya makan itu daging ternyata. Maka lahman ini namanya badal gholat, keliru orang yang mengucapkannya. Khubzan ini maful bi, lahman ini badal. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian catatan. Yang pertama, badal biasanya diartikan yaitu. Ya, tadi contohnya misalnya, ja'a Muhammadun Rasulullahi, telah datang Muhammad, yaitu utusan Allah SWT. Yang kedua, badal biasanya sering dijumpai setelah A. Yang pertama, nama orang. Contoh, qala Abdullahi Ibnu Umaro. Telah berkata Abdullah. Siapa Abdullah? Yaitu Ibnu Umaro, anaknya Umar. Jadi setelah nama orang, Abdullah ini nama orang, Ibnu Umaro ini badal. Ibnu, dia badal. Maka marfu' mubdal minhunya yang diganti adalah Abdullahi. Kemudian contoh yang lain, an Aisyata zauji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyata, an Aisyata, dia majrur dengan tanda fathah karena dia mamnu' minasorf al-alam at-ta'nis. Meskipun kemasukan an. Zauji, dia majrur, kenapa? Sebagai badal dari Aisyata. Zauji ini badal. Dia majrur dengan tanda kasroh. Karena dia isim munsharif biasa. An Fatimata binti Rasulillahi. Dari Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Hampir mirip dengan sebelumnya. Fatimata ini nama orang, setelahnya binti ini badal dari Fatimata. Yang kedua, setelah isim isyarat. Setelah isim isyarat. Contoh, hadal waladu jamilun. Hadal waladu jamilun. Ini adalah seorang anak laki-laki jamilun. Yang jamil. Tampan. Hada al-waladu jamilun. Mana badalnya? Al-waladu. Al-waladu ini badal dari isim isyarah. Isim isyarat hada. Isim isyarah hada. Maka nanti ada kaidah setiap. Ya, kaidahnya bahwasannya, jika ada isim ma'rifat terletak setelah isim isyarah, maka dia badal. Jika ada isim ma'rifat, ada alif lamnya itu, terletak setelah isim isyarah, maka dia badal. Al-waladu, ada alif lam, setelah hada, maka dia badal. Hadihil bintu nasitotun, ini adalah seorang anak perempuan yang rajin. Al-bintu, dia isim ma'rifat, letaknya setelah hadihi, maka badal. Dalikal kitabu la roiba fihi. itu adalah Alkitab, yaitu Al-Quran, la raiba, yang tidak ada keraguan sama sekali fihi, di dalamnya. Alkitabu isim ma'rifat, terletak setelah isim isyarah, dalika, maka kedudukannya dalam kalimat sebagai badal. Yang terakhir contohnya di sini, tilkal mar'atu hazinatun, itu adalah seorang wanita yang sedih. Tilkal mar'atu hazinatun, al-mar'atu isim ma'rifat, letaknya setelah tilka, maka sebagai badal. Kemudian yang C, yang ketiga setelah pembagian. Contoh, al-kalimatu thalathatu aksamin, kata itu ada tiga macam. Kemudian disebutkan ismun, wa fi'lun, wa harfun. Maka ismun ini badal dari thalathatu aksamin. Al-kalimatu thalathatu aksamin, kemudian disebutkan ismun, wa fi'lun, wa harfun. Ini badal dari thalathatu. Kemudian wayan qasimu al-fi'lu ala thalathati aksamin. Jadi fi'il itu terbagi menjadi tiga macam, madin, wa mudhari'in, wa amrin. Madin ini badal dari thalathati. Jadi dari thalathati, karena thalathati majrur, maka madin juga majrur. Jadi badal biasanya setelah tiga hal, setelah nama orang, setelah isim isyarat, atau setelah pembagian. Pendengar adik muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kita bahas untuk pertemuan pada pagi hari ini. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya, maka adalah pertemuan yang terakhir tentang khulasatul asma'i al majruroti wat tawabi, ringkasan isim-isim yang majrur dan tawabi, mulai halaman 82 dan 83 adalah pertemuan terakhir di kitab al muyassaru fi ilmin nahwi yang dikarang oleh Ustadz Aceng Zakaria. Ini kitab Muyasar yang pertama, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu esok hari insya Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tuhi Ustadz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas kehadiran Anda kembali bersama kami di studio Radio Muslim Yogyakarta, memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada kami berkaitan dengan kaidah-kaidah yang penting di dalam bahasa Arab. Semoga dengan mempelajari sebuah kitab yang ringkas dan mudah ini dapat menjadi sebuah tolak ukur bagi kita sekalian bagaimana cara memahami dan mempelajari bahasa Arab dengan simpel dan mudah. Nah, sahabat muslim, para pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usai sudah perjumpaan kita, dan jangan lewatkan, sesaat lagi kita akan segera mengikuti sebuah kajian live langsung dari studio Radio Muslim Yogyakarta bersama Ustaz Ari Wahyudi pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Kami yang bertugas pamit undur diri dari undur Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.